sakit hati dan kecewa membuatnya putus asa. Pilih yang sini, hey, pilih yang sana. Tapi akhirnya, hey, dapat yang dua. Patah.